Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan salat kusuf dari kitab Umdatul Ahkam. Telah kita sebutkan hadis yang ke-143, kita baca kembali. An Aisyah radhiyallahu anha anna asy-syamsa khasafat 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa matahari gerhana pada zaman Rasulullah SAW, maka beliau mengutus seorang yang memanggil dan mengatakan as-salata jami'ah, maka berkumpullah. Kemudian beliau maju dan bertakbir, lalu salat 4 rukuk dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Demikian disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Di sini ada keterangan secara ringkas tentang tata cara sholat kusuf. Ya, terjadi kusuf di zaman Rasulullah SAW, yaitu gerhana matahari sekali terjadi di zaman itu. Dan Rasulullah SAW sholat bersama para sahabat, maka sholat mereka bersama Nabi ya satu kali itu, sholat gerhana matahari. Beliau SAW mengutus seseorang untuk menyeru dengan panggilan as-sholata jami'ah atau as-sholatu jami'ah. Panggilan tersebut untuk mengajak manusia berkumpul melakukan sholat secara berjamaah, sehingga dalam sholat gerhana tidak ada panggilan dengan azan maupun iqamah, tapi dengan as-sholata jami'ah. Di sini kalau penulis atau Syekh Al-Bassam ya dalam syarah lebih memilih dengan membaca fathah ya. Jadi as-salata jami'ah. Ya. Dan seperti yang kita juga sebutkan bahwa panggilan ini pun boleh diulang-ulang. Tidak memanggil dengan sekali sebut as-salata jami'ah. Boleh berulang-ulang supaya orang-orang mendengar dengan jelas bahwa di sana ada panggilan untuk sholat gerhana. Kemudian setelah panggilan tersebut, seperti diterangkan di sini bahwa Rasulullah SAW maju ke depan dan diikuti oleh para sahabat. Nah, artinya bahwa sholat kusuf atau sholat gerhana dilakukan secara berjamaah ketika itu. Kemudian disebutkan bahwa dilakukan sholat ini dengan 4 rukuk dalam 2 rakaat dan 4 sujud. Nah, ini yang berbeda dengan yang lain. Fa shalla arba'a fa kabbara wa shalla arba'a rakaat fi rakaatain wa arba'a sajadat. Sehingga di sini tata cara dan kaifiahnya. Assalamualaikum. Misal pada rakaat yang pertama seorang imam mengimami membaca seperti biasa, ya, Al-Fatihah, surat. Kemudian setelah itu dia rukuk, takbir rukuk, dan membaca bacaan rukuk seperti biasa. Kemudian ia berdiri kembali, sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau bacaan yang sejenisnya. Kemudian dia mulai kembali membaca Al-Fatihah dan surat. Ya. Setelah itu baru dia rukuk kembali. Setelah rukuk i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian baru sujud. Sujud seperti biasa, ya, dengan 2 sujud. Kemudian berdiri masuk ke rakaat kedua sama dengan rakaat pertama. Nah, inilah tata cara sholat gerhana. Ya, ada sedikit perbedaan dengan sholat biasanya. Assalamualaikum. Dalam beberapa riwayat ada yang sampai menyebutkan rukuknya lebih dari 3 kali, lebih dari 2 kali, ada 3, 4 dan seterusnya. Namun riwayat-riwayat itu lemah. Yang paling kuat bahwa rukuknya 2 kali dalam satu rakaat. Ya, itu pendapat riwayat yang sahih seperti yang kita baca ini. Yang lain adalah riwayat-riwayat yang lemah. Dan Nabi SAW sholat gerhana hanya 1 kali, sehingga tidak mungkin ya ada apa sholat yang lain yang mungkin rukuknya 4, 5 dan seterusnya. Jadi hanya rukuknya 2 kali dalam satu rakaat itu. Ya, kemudian terkait dengan hukum sholat gerhana, apakah wajib atau sunnah? Para ulama berpendapat bahwa sholat gerhana adalah sunnah. Itu yang menjadi pendapat jumhur ulama. Bahkan sebagian mengatakan ijma', sepakat ulama mengatakan bahwa hukumnya sunnah. Namun ternyata ada perbedaan pendapat. Tetap ada yang berpendapat lain dari para ulama rahimahumullah, sehingga ada yang berpendapat wajib. Ya. Namun mayoritas ulama pendapatnya adalah sunnah. Kemudian hadis berikutnya di sini dari sahabat Abu Mas'ud, hadis 144. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna asy-syamsa والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى تنكشف ما بكم. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua ayat, yakni ayat kauniyah, ya. Suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesarannya. Yukhawifullahu bihima ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti dengan dua ayat tersebut hamba-hambanya. Wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas. Dan sungguh keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang dari manusia. Wala li hayatihi, tidak pula karena hidupnya, yakni lahirnya orang. Fa idza ra'aitum minhumma syai'an fasallu. Kalau kalian melihat sebagian dari gerhana pada keduanya, fasallu, maka salatlah kalian. Wad'u, dan berdoalah. Hatta yang kasyifa ma bikum, sehingga yang kasyif, yakni tersingkap gerhana yang menimpa kalian. Nah, di sini sahabat Abu Mas'ud Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menceritakan sebagian isi khutbah. Ya. Beliau mengatakan Nabi bersabda demikian karena itu khutbah yang beliau dengar. Terkait hal ini, yakni khutbah pada sholat gerhana, para ulama mengatakan, atau di sana ada perbedaan pendapat, ya. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu khutbah, sebagian mengatakan perlu, tapi hukumnya sunnah. Sehingga yang benar ya perlu, karena nyatanya Nabi SAW berkhutbah, hanya saja tidak wajib. Hanya saja khutbah pada sholat gerhana tidak wajib. Dan seperti diterangkan oleh Syekh Al-Bassam di sini, imam melihat pada kondisi, dalam arti kalau memang sangat diperlukan khutbah, ya maka sangat ditekankan untuk khutbah. Tapi kalau seandainya dia memandang tidak perlu ketika itu, ya tidak ada masalah, ya. Dan mungkin untuk zaman-zaman sekarang di masyarakat umum, khutbah nampaknya diperlukan, ya, karena banyak orang yang perlu pembelajaran agama, ya, hukum-hukum agama, terkhusus juga terkait dengan bab gerhana ini. Nah, kita lihat di sini bagaimana Nabi menyampaikan dalam khutbahnya. Khutbah pada waktu gerhana. Isinya adalah hal yang menyangkut dengan gerhana itu. Kata beliau, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua ayat kauniyah dari ayat-ayat Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala memberi rasa takut kepada hamba-Nya dengan keduanya. Ya, artinya bahwa pertama, matahari dan rembulan itu adalah makhluk-makhluk Allah, keduanya makhluk besar, ya, dan kebesaran makhluk ini menunjukkan kebesaran penciptanya. Demikian pula kedua makhluk besar ini tidak berjalan sendiri. Ini adalah ayat Allah, artinya tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, aturannya, ya. Jangan dianggap matahari rembulan jalan sebagaimana maunya sendiri atau tanpa aturan. Tidak, nyatanya kan teratur, ya kan, nyatanya teratur. Kita selama hidup ya melihat seperti itu, malam siang berganti secara teratur, ya. Berapa jam siangnya, berapa jam malamnya, dalam musim tertentu menjadi pendek malamnya, dalam lain waktu menjadi panjang, terus berputar seperti itu secara teratur. Nah, menunjukkan bahwa perjalanan matahari dan rembulan itu dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada perintahnya dan aturannya. Nah, ini diungkapkan Rasulullah SAW dengan bahasa seperti itu, dan tentu para sahabat paham. Dan mungkin untuk masyarakat kita ya harus betul-betul dipahamkan hal ini. Karena apa? Karena untuk di masa ini banyak sekali ucapan atau komentar atau apa sajalah, artikel atau yang lain, yang ingin mementahkan akidah umat Islam, terutama dalam bab alam ini, ya. Maunya diarahkan kepada kejadian alam tidak ada sangkut pautnya dengan aturan Allah, ya. Maunya diarahkan ke situ. Mau gerhana, mau gunung meletus, mau banjir, mau tsunami, mau gempa, semuanya mau diarahkan ke apa? Kejadian alam. Ya, itu hal biasa, itu siklusnya alam dan lain-lain dari berbagai ucapan mereka. Sehingga kita sebagai seorang muslim, ya, yang punya keyakinan sesuai ajaran Quran dan hadis, merasa bahwa hal-hal seperti itu adalah pendangkalan akidah atau mau merubah akidah umat Islam, sehingga dianggap semuanya berjalan sesuai aturan alam. Ya, sebetulnya kita selaku muslim, ya, ketika mendengar itu kita menyatakan, ya, aturan alam, apakah alam mengatur sendiri? Tidak mungkin sesuatu yang sebegini teraturnya mengatur sendiri, tidak bisa. Terus pemimpinnya siapa? Ada pemimpinnya apa enggak? Ya, kalau sesuatu berjalan sendiri tanpa ada yang mengatur, berantakan mesti, ya kan? Kalau alam seperti itu, tidak mungkin tanpa ada yang mengatur, berantakan mesti. Jadi ada yang memimpin, bahkan yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai, yang memiliki, yang menciptakan itu semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjalannya sesuai aturan ini sudah aturan Allah. Suatu saat dirubah aturannya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa. Matahari ikut perintah Allah, bahkan seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, setiap hari, ya, matahari sujud kepada Allah dan menunggu perintah Allah. Ya. Maka Allah perintahkan berjalan seperti biasanya, terus setiap hari begitu. Sampai kalau saatnya nanti di hari kiamat atau menjelang, ya, menjelang hari kiamat, ya, Allah perintahkan untuk terbit dari barat. Nah, maka dia pun terbit dari barat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa adanya gerhana ini ada hikmahnya, ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan gerhana dengan aturannya supaya orang-orang itu punya rasa takut. Dari mana timbul rasa takut itu? Karena suatu keyakinan tadi. Oh, ini Allah yang mengatur begini, ya. Ada gerhana terkadang total sampai siang pun seperti malam. Nah, Allah yang menghendaki seperti itu. Kalau suatu saat Allah Subhanahu wa taala menghendaki tidak kembali siangnya, berhenti sudah seperti itu, ya bisa saja Allah melakukannya, ya kan? Nah, dengan itu akan muncul rasa takut kepada Allah, ya. Tapi kalau tidak diyakini bahwa ini sebagai aturan Allah, itu hanya kejadian biasa, ya, itu hanya memang aturan alam berjalan sendiri, maka bagaimana mungkin muncul rasa takut kepada Allah? Tidak mungkin muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di zaman sekarang ini cenderung kepada hal tersebut. Sehingga gerhana itu untuk zaman sekarang malah dijadikan zaman rekreasi, selfie atau yang lain-lain, mumpung gerhana. Nah, sementara apa anjuran Nabi SAW ketika gerhana? Fasallu idza ra'aytum minha syai'an, kalau kalian melihat sebagian dari gerhana itu segera sholat. Dan dulu Nabi SAW ketika itu langsung segera, seperti orang yang betul-betul takut. Ya, karena iman tadi. Kalau orang sudah imannya tidak ada atau sangat tipis atau menipis, ya rasa takutnya berkurang seukuran dengan iman tadi. Nah, makanya tadi sebagian orang akhirnya zaman sekarang cenderung kepada hal tersebut. Ya, nonton gerhana, ya mungkin nyiapkan teropong dan lain-lain. Bukan sibuk ibadah, timbul rasa takutnya kepada Allah, menyadari bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Ingin mengingatkan hamba-hambanya. Ya. Dan gerhana di zaman Nabi SAW, Nabi di Madinah 10 tahun. Berapa kali terjadi gerhana? Satu kali gerhana matahari. Gerhana bulan tidak, matahari saja satu kali 10 tahun di Madinah. Kita baru beberapa tahun sudah gerhana lagi. Matahari, rembulan, sebolak balik gerhana. Nah itu tadi berarti kita memang perlu banyak diingatkan, ya kan? Memang nyatanya begitu, banyak maksiat. Ya, nyatanya banyak maksiat. Sudah sering diingatkan saja, nggak ingat-ingat, ya kan? Allah Subhanahu Wa Taala sering mengingatkan dengan ayat-ayat kauniyahnya, tapi banyak yang tidak ingat, ya, banyak yang tidak menyadari, banyak yang justru ingin melalaikan dari pengingatan-pengingatan Allah Subhanahu atau peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Nah, sementara Nabi katakan, "Fashallu," segera salat. "Wad'u," banyak berdoa kepada Allah. "Hatta tankashifa ma bikum," sampai tersingkap. Ya. Kalau mereka orang-orang wah, cepat-cepat mumpung belum ya selfie-nya sebanyak-banyaknya, mumpung belum tersingkap. Kalau singkap selesai. Selesai selfie-nya. Nah, sementara Nabi mengatakan banyak berdoa kepada Allah, banyak zikir, ya kan, seperti dalam hadis yang lain, banyak beramal saleh. Sehingga salatnya pun seperti yang akan disebutkan pada hadis berikutnya nanti, Nabi salatnya panjang. Ya, salatnya panjang, menyesuaikan dengan gerhananya. Ya, kalau kita enggak kuat seperti itu karena kadang berjam-jam ya gerhananya. Ya sudah, yang penting kita berusaha agak panjang, apalagi kalau kita di masyarakat umum ya mungkin disesuaikan, sekalipun tidak pendek sekali tapi agak panjang sedikit biar terbiasa mengikuti sunnah, walaupun tidak persis ya ukuran panjangnya. Nah, setelah itu kalau ternyata belum selesai gerhananya, maka lanjutkan dengan zikir, baca Quran, berdoa, dan begitu amalan-amalan soleh. Ya, tidak kemudian juga selesai sudah. Tidak, tapi banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang akan diterangkan pula pada hari berikutnya. Jadi amalan-amalan saat gerhana di samping salat gerhana plus amalan-amalan yang lain ya, seperti doa, zikir dan yang lainnya. Ya. Istighfar, taubat dan seterusnya. Kemudian juga di sini Nabi SAW ketika khutbah tersebut mengingatkan suatu hal yang lain, yaitu beliau menghilangkan keyakinan atau khurafat ya, jahiliyah. Yaitu apa? Mereka berkeyakinan bahwa gerhana itu terjadi ketika matinya seorang yang besar atau lahirnya seorang yang besar. Itu khurafatnya jahiliyah. Ya, kalau khurafatnya sini dimakan buto hijau. Entah buto hijau, buto merah, enggak tahu. Enggak ada yang seperti itu. Nah, diyakini ketika itu bahwa gerhana merupakan tanda lahirnya seorang yang besar atau matinya seorang yang besar. Dan ketika itu ya terjadi bersamaan dengan matinya putra Nabi Ibrahim. Nah, ini kalau tidak dibiarkan, itu keyakinan jahiliyah ya, tradisi jahiliyah, tradisi nenek moyang leluhur mereka ya, bisa semakin kokoh. Nah, itu nyatanya pas gerhana Ibrahim ibn Muhammad meninggal. Wah, sudah diuri-uri, dihidup-hidupkan tradisi jahiliyah itu. Tapi Nabi tidak membiarkan tradisi jahiliyah. Yang namanya tradisi kalau jahiliyah ya harus dihilangkan. Ya. Tidak bisa. Jadi Nabi menentang tradisi jahiliyah, tradisi yang ada unsur ini baru khurafat, belum syirik ya, apalagi syirik. Ya. Ya, jadi jangan beralasan oh ini kan tradisi saja. Kalau tradisi itu yang enggak ada kaitannya dengan syirik. Itu kan hanya adat istiadat. Tidak bisa. Ada tradisi syirik. Ada tradisi maksiat, ya. Ada tradisi mubah. Ya. Nah, ini contoh tradisi yang khurafat di zaman Nabi. Belum sampai syirik, Nabi tentang. Sekalipun terkait dengan putra beliau, tidak kemudian nah, biar ini orang menganggap anak saya besar. Tidak. Walaupun anak saya. Ya. Nabi katakan wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas wala li hayati. Sungguh keduanya tidak gerhana karena matinya seseorang. Ya, yakni sekalipun Ibrahim sebagaimana yang lain. Wala li hayatihi, tidak pula gerhana karena hidupnya seseorang. Yakni lahirnya seseorang. Tidak ada sangkut pautnya dengan itu sama sekali. Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan itu sama sekali. Terus apa di balik gerhana itu? Ya, itu Allah mengatur demikian untuk tadi memberi rasa takut kepada manusia, mengingatkan manusia agar mereka kembali. Kadangkala manusia diingatkan dengan ayat-ayat Qur'aniyah, ya, bacakan Quran, sadar, ya, oh iya, ingat, harus taubat, harus istighfar, harus banyak ibadah. Tapi kadangkala orang dibacakan ayat Quran juga anteng saja, ya kan? Atau enggak pernah baca Quran malahan, terus bagaimana mau diingatkan? Maka ini hikmahnya Allah ingatkan dengan ayat kauniyah, ya, sedang di pasar, sedang di sawah ada gerhana, ingat. Ya, Quran sudah lama enggak baca dia. Tapi dengan gerhana Allah ingatkan dia. Nah, itu hikmahnya. Ya. Itu di antara hikmah-hikmah gerhana, mengingatkan. Allah ingatkan dengan ayat kauniyah. Lebih daripada itu tadi. Ya. Yakni supaya dia pun menyadari bahwa Allah lah yang mengatur alam ini. Jangan kamu lalai. Ya, kamu hidup di alamnya siapa? Di alam milik Allah, di bawah aturan Allah, jangan menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Jadi, inilah hikmah daripada terjadinya gerhana. Masih ada waktu? Kemudian, hadis berikutnya. Ana Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang ke 145. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat khasafati syamsu ala ahli Rasulillah. Terjadi gerhana di masa Rasulullah SAW. Faqama fa shalla Rasulullah SAW bin nasi fa atala al-qiyam. Maka beliau berdiri lalu salat mengimami manusia, beliau panjangkan berdirinya. Tsumma raka'a fa atala ar-ruku'. Lalu beliau rukuk, beliau panjangkan rukuknya. Summa qama fa atala al-qiyam. Kemudian beliau berdiri lagi dan beliau panjangkan berdirinya. Wa huwa dunal qiyamil awwal. Dan ini kurang dari lamanya berdiri yang pertama. Nah, jadi masih satu rakaat ya. Kembali ke berdiri, baca lagi Al-Fatihah dan surat. Panjang tapi tidak sepanjang yang pertama. Dunal qiyamil awwal. Tsumma raka'a, kemudian beliau rukuk, fa atala ar-ruku', beliau pun memperpanjang rukuknya. Wa huwa duna ar-ruku'il awwal, tapi itu pun kurang daripada rukuknya yang pertama. Tsumma sajada fa atala sujud, lalu beliau sujud dan memperpanjang sujudnya. Tsumma fa'ala fi raka'atil ukhra mithla ma fa'ala fi raka'atil ula. Lalu beliau lakukan pada rakaat yang lain, yakni kedua, seperti yang beliau lakukan pada rakaat yang pertama. Tsumman sarafa, lalu beliau salam, berpaling dari salatnya, yakni salam. Waqad injallatish syamsu, sementara matahari sudah terang. Ya, sudah terang, sudah selesai gerhananya. Fa khatabal nas, beliau pun berkhutbah. Fa hamidallahu wa asna alaih, beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan rembulan dua tanda, dua ayat dari ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah kauniyah. La tankhasifani li mauti ahadin wala li hayatih, tidaklah keduanya gerhana demi atau karena matinya seseorang, bukan pula karena hidupnya atau lahirnya seseorang. Fa idza raaitum dzalik, kalau kalian melihat hal tersebut, fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu, berdoalah kalian, bertakbirlah kalian, salatlah kalian dan bersedekahlah kalian. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah, demi Allah tidak seorang pun lebih cemburu daripada Allah. Min an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuh, ketika hambanya yang lelaki atau yang perempuan berbuat zina. Ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lam, demi Allah seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, tentu kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa fi lafdhin, dalam lafal yang lain, fastakmala arba'a raka'atin wa arba'a sajadat, maka beliau menyempurnakan 4 rukuk dan 4 sujud. Ya. Demikian disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan lebih lengkap dari hadis yang sebelumnya. Mana, Aisyah? Ini Aisyah. Oh ya. Sementara kita cuma dulu, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain penjelasan hadis ini. Allahu a'lam shawab, subhanakallah. Astagfirullah.